ada lagu spesial buat semuanya. Lagu lama dirilis ulang bersama dengan Monata, biar semuanya bisa goyang lagi. Mas Tony. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung dunia. Cinta bukan hanya Sonata. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangannya. Luar biasa, wok.